Omega Sutra di langit pantai cerita. Bodatnya jas di pulas endah narasa. Saksi asih di namunggaran cerita. Waktu urang nepungkeun getena cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja. Ngagalura ibarat ombak sadara. Di sisi basisir laut pantai carita. Nya di dunia urang teh wajah balaka. Mega Sutra di langit pantai carita. Bodas cacas dipulas kaki ngerasa. Saksi asih mekarna hadepan cinta. Poe isu muga laksana panaja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita. Bodatnya cas di pulas endah narasa. Saksi asih di namunggaran carita. Waktu urang nepungkeun getena cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja. Ngagalura ibarat ombak sadara. Di sisi basisir laut pantai carita. Nya di dunia urang teh wajah balaka. Mega Sutra di langit pantai carita. Bodas nyacas dipulas kaki ngerasa. Saksi asih mekarna hadepan cinta. Poe isu muga laksana panaja. Mega Sutra di langit pantai carita.